Setiap momen istimewa layak dirayakan dengan lebih bermakna. Brand Company Program Global Award Toppreneurs adalah momen istimewa yang sudah selayaknya dirayakan dengan lebih bermakna. Momen ini tidak berhenti sebagai sebuah acara seremonial semata. Akan tetapi, momen ini senantiasa akan terukir menjadi kenangan yang berkesan bagi semua pihak yang dilibatkan. Sebagai hadiah perayaan, kami persembahkan souvenir khas ini. Dirancang secara khusus, souvenir pun mampu menyampaikan pesan bermakna. Melalui souvenir ini, perayaan tentu menjadi lebih dari sekadar seremonial, tetapi juga menjadi motivasi untuk melangkah lebih maju. Rayakanlah setiap momen dengan pilihan souvenir yang penuh dengan makna. Sampaikan momen istimewa Anda agar makin bermakna.